إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله جميعا Alhamdulillah di kesempatan malam kali ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita berusaha mempelajari apa yang Allah Subhanahu wa taala syariatkan kepada kita semua. Dalam pertemuan kali ini kita untuk mencoba membacakan beberapa dalil dari Al-Quran ataupun dari Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang mudah-mudahan dengan dalil ini pertama memberikan kepada kita semua ilmu bahwasanya Islam itu merupakan agama ataupun syariah yang sangat memperhatikan di dalam persatuan. Dan yang kedua, dengan kita membaca beberapa dalil baik dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mudah-mudahan kita mengerti dan memahami apa yang Allah Subhanahu Wa Taala syariatkan kepada kita, sehingga kita benar-benar ihtimam perhatian. Ihtimam artinya perhatian dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala syariatkan kepada kita di dalam masalah ukhuwah ataupun persaudaraan di antara kita, sehingga dengan pemahaman kita yang seperti ini tidak mudah persaudaraan kita itu dipecah belah oleh syaitan dan yang semisal dengan syaitan. Ini di antara tujuan kita membaca beberapa dalil ataupun apa yang berada dari Al-Quran ataupun Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antara ayat yang menunjukkan di dalam masalah yang seperti ini di dalam surat Ali Imran yang insya Allah kita juga paham dan mengerti, bahkan mungkin di antara kita hafal, Allah mengatakan wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, dan berpegang teguhlah kalian semua dengan tali Allah Ta'ala, Al-Quran dan Sunnah, dan jangan kalian semua berpecah belah. Yang kita ambil dari Al-Quran ini, larangan kita untuk bercerai-berai. Dilarang kita semua oleh Allah Subhanahu wa taala untuk terjadi permusuhan, pertikaian, tidak terjadi persatuan di antara kita. Itu dilarang. Demikian pula dalil tentunya di dalam Al-Quran sangat banyak. Kita mencoba memahami apa yang datang dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan dalil-dalil ini mudah-mudahan menjadikan kita semua paham bahwasanya Islam benar-benar memperhatikan di dalam masalah persatuan ataupun ukhuwah. Yang kedua, mudah-mudahan dengan dalil-dalil yang kita bacakan ini menjadikan kita bisa ihtimam benar-benar memperhatikan di dalam masalah ukhuwah ini, sehingga tidak mudah persaudaraan kita itu dirusak ataupun dicerai-beraikan oleh syaitan dan yang semisalnya. Di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis Anas ibn Malik yang dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Nabi alaihi salatu wasallam menyebutkan tidak beriman salah seorang di antara kalian sampai kalian itu mencintai kepada saudaranya apa yang dicintai oleh dirinya. Di antara kita semua dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak beriman sampai di antara kita semua itu timbul dalam dirinya itu mencintai saudaranya seperti dia mencintai apa yang ada pada dirinya. Hadis Anas bin Malik yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim juga menunjukkan kepada kita semua untuk kita saling bersaudara. Kalau kita cinta pada diri kita untuk kita mendapatkan ilmu dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kalau kita senang kita mendapatkan ilmu dari Al-Quran dan Sunnah, demikian pula hendaknya kita juga senang kalau saudara kita juga mendapatkan ilmu. Demikian pula kita senang kalau saudara kita bisa belajar Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita juga senang diri kita sehat, mendapatkan ketenteraman dalam kehidupan kita, mendapatkan ketenangan dalam kehidupan kita, semua kita tentunya senang mendapatkan yang seperti ini. Maka juga demikian, kita harus juga menyenangi. Kalau saudara kita mendapatkan kesenangan, kalau saudara kita mendapatkan kesehatan, kalau saudara kita mendapatkan ketenteraman dalam kehidupan. Ini anjuran dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam masalah kecintaan, dalam masalah ukhuwah, persaudaraan. Banyak terjadi di antara kaum muslimin yang mudah-mudahan tidak menimpa kepada kita. Banyak terjadi di antara kaum muslimin ketika saudaranya sesama muslim mendapatkan ketenteraman, dia malah jengkel, bahkan timbul dalam dirinya ingin memusuhi ketika saudaranya mendapatkan ketenteraman, ketika saudaranya mendapatkan kebahagiaan. Banyak di antara kaum muslimin yang seperti ini. Dia memungkinkan mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala, dilapangkan rezekinya oleh Allah taala, saudara kita mendapatkan kelapangan rezeki. Tapi orang muslim yang lain ketika melihat yang seperti ini malah jengkel. Menghendaki untuk dia dalam rezekinya tidak lancar. Dalam urusan ekonominya tidak lancar. Ini tidak disyariatkan di dalam Islam. Islam tidak mensyariatkan bentuk yang seperti ini. Bahkan di dalam hadis Anas bin Malik yang harus bagi kita semua adalah kalau kita senang kita mendapatkan kebahagiaan, mendapatkan ketenteraman, mendapatkan kelapangan dalam masalah rezeki, kita senang. Demikian pula kita senang kalau saudara kita mendapatkan yang seperti ini. Masya Allah, persaudaraan di dalam Islam, persaudaraan yang berdasarkan keimanan, tidak dilandasi dengan kedengkian. Persaudara bersatu tidak dilandasi dengan kedengkian, tidak dilandasi dengan hasad, tetapi yang melandasi adalah karena keimanan, karena kecintaan kepada saudaranya sesama muslim. Mudah-mudahan apa yang kita sebutkan yang banyak menimpa kepada kaum muslimin itu tidak menimpa kepada kita. Kalau saudara kita mendapatkan kesenangan, kita ikut bergembira, bersenang hati. Tidak bahkan kita menjadi orang yang bersedih ketika saudaranya berbahagia. Ini diantara faedah dari hadis Anas bin Malik yang dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim, anjuran dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar kita saling bersaudara di antara kita semua. Kita lihat juga hadis Anas bin Malik yang dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari di dalam sahihnya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Unsur akhaka baliman aw madluma." Faqala rajulun, "Ya Rasulullah, anansuruhu idza kana madluma? Ara'aita in kana zaliman kaifa ansuruh?" Qala, "Tahjuzuhu aw tamna'uhu min adh-dhulmi fa inna dhalika nasarahu." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis Anas bin Malik yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari di dalam sahihnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, "Unsur akhaka zaliman aw madluma." Tolonglah saudaramu sesama muslim, baik dia seorang yang zalim ataupun yang terzalimi. Baik dia seorang yang zalim ataupun yang terzalimi. Dua-duanya tolonglah saudaramu. Faqala rajulun, "Ya Rasulullah," ada seseorang dari seorang sahabat ini ketika mendengar ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang seperti ini, orang ini langsung mengatakan, "Wahai Rasulullah, anansuruhu idza kana madluma." Kalau seandainya dia terzalimi, kita mampu untuk menolongnya. Ataupun mungkin kalau dia terzalimi itu, kita sangat mungkin untuk menolongnya. Kalau dia terzalimi, kita mungkin menolong saudara kita yang terzalimi. Ara'aita in kana zaliman kaifa ansuruh? Bagaimana pendapatmu ya Rasulullah? Kalau dia itu seorang yang zalim, maka bagaimana saya harus menolong? Kalau dia orang yang zalim, dia seorang yang zalim, gimana kita akan menolongnya? Kalau seorang yang madlum, terzalimi, itu mungkin kami bisa menolongnya. Ucapan yang diucapkan oleh seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini sangat mungkin. Sangat mungkin ucapan yang seperti ini timbul. Dan ini juga menunjukkan kedekatan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabatnya. Sehingga ketika timbul permasalahan, itu mereka tidak merasa rikuh untuk langsung bertanya, menegur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini merupakan adab yang ada pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena dekat, bisa berbincang-bincang duduk bersama mereka para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga mereka para sahabat ketika mendapatkan yang seperti ini langsung bisa bertanya sehingga diselesaikan masalahnya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab apa yang menjadi iskal, menjadi masalah dari seorang sahabat tadi. Kalau seorang yang zalim, kita mungkin bisa menolong. Tapi kalau seorang yang mendzalimi, itu bagaimana kita bisa menolongnya? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Tahjuzuhu aw tamna'uhu min adh-dhulmi." Engkau menghalangi dia dari melakukan kezaliman. Engkau menghalangi orang yang melakukan zalim tadi, engkau halangi. Kamu cegah. Kamu nasihati agar dia tidak melakukan kezaliman. Fa inna dzalika nasruh. Maka yang sesungguhnya yang seperti itu bentuk pertolongan kamu terhadap seorang yang zalim. Bentuk bantuan kamu, pertolongan kamu terhadap seorang yang zalim. Kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lihat, di dalam masalah ukhuwah, di dalam masalah persatuan, kalau kalian dapati saudara kalian zalim, baik mendzalimi saudaranya sesama muslim, baik dengan ucapan, baik dengan perbuatan, bukan selayaknya kita sebagai seorang muslim kemudian langsung kita tinggalkan. Ah, tinggalkan saja sih, dia orang yang kurang ajar, bolim yang seperti itu, mau diambil apanya. Bukan demikian. Kalau sikap kita yang seperti ini, ketika ada seorang yang bolim, langsung kita menjauhinya, dan tidak mau kita menolongnya. Pertama, kejadian yang pertama, si zalim ini akan terus-terusan melakukan kezaliman. Yang kedua, ini akan terpecah belah. Tidak akan terjadi ukhuwah, persaudaraan di antara kita. Ketika seorang yang zalim ini oleh kita semua jauhi, tidak mau kita menolongnya, maka yang akan terjadi yang pertama, si zalim ini akan terus-terusan melakukan kezaliman. Terus-terusan dia akan melakukan dosa, karena perbuatan zalim itu adalah dosa. Yang kedua, ini akan menyebabkan hancurnya ukhuwah, persaudaraan, disebabkan kezaliman yang dilakukan oleh seorang yang zalim. Maka Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengerti hal yang seperti ini, diberitahu oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dan tidak berbicara dengan hawa nafsunya, tapi dengan wahyu dari Allah ta'ala, memberikan bimbingan kepada kita. Tolong saudara kalian yang zalim tadi, bagaimana caranya? Kalian cegah. Cegah kezaliman yang dilakukan oleh dia. Kalau kalian bisa mencegah dengan perbuatan, dipegang, diajak menyendiri, jangan di hadapan umum ketika memberikan suatu bentuk nasihat, lakukan oleh kalian semua. Bantu saudara kalian yang melakukan kezaliman, diberikan nasihat bahwasanya perbuatan ini zalim dan seterusnya. Kalau ini terjadi di antara kita, memberikan nasihat kepada saudara kita yang zalim ini tadi, tentunya dia akan mudah-mudahan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga dia akan berhenti dari kemaksiatan. Dia akan bisa terhindar dari azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, akan tetap bisa terjaga ukhuwah di antara kita semua. Persaudaraan di antara kita akan tetap bisa terjaga, disebabkan karena hilangnya bentuk kezaliman tadi. Lah, kalau dibiarkan, ini akan timbul ucapan sebagian di antara kita mengatakan, tu si fulan zalim jauhi, tu si fulan zalim jauhi. Apakah akan terjadi ukhuwah? Tidak akan terjadi persaudaraan di antara kita semua. Ini bimbingan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada kita semua, agar kita semua menjaga ukhuwah, dijaga sampai kalau didapati di antara kita saudara kita yang melakukan kezaliman, diberi nasihat. Kalau kita mampu, menasihatinya. Kalau tidak mampu, tolong disampaikan kepada orang yang disegani oleh dia, untuk supaya diberikan nasihat kepadanya, dan seterusnya. Ini semua termasuk membantu ataupun menjaga ukhuwah, dan demikian pula menolong saudaranya sesama muslim. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, kita lihat hadis yang lain yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam masalah ukhuwah. Di antaranya adalah hadis Abi Hurairah yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim di dalam sahih keduanya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, haqqul muslim alal muslim khamsun: raddus salami, wa iyadatul maridi, wa tiba'ul janaizi, wa ijabati da'wati, wa tasmiyatul atis. Wa fi riwayat li muslim, haqqul muslim sittun: Idza laqitahu fasallim alayhi wa idza da'aka fa'ajibhu wa idza istansakaka fansakhu lahu wa idza 'atisa fahamidallah fashammithu fa idza marida fa'udhu wa idza mata fattabi'hu. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis Abi Hurairah yang dikeluarkan oleh Imam Muslim, hakul muslim alal muslim khamsun, kewajiban seorang muslim atas muslim yang lainnya, ini ada lima perkara yang mudah-mudahan kita semua senantiasa menjaga dari lima perkara yang seperti ini. Lima perkara yang seperti ini mudah-mudahan kita senantiasa untuk menjaganya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lima perkara diantaranya adalah raddus salam, menjawab salam. Ketika kita berjumpa kepada saudara kita sesama muslim, hendaknya diucapkan salam. Dan bagi yang mendengar, ketika ada orang yang mengucapkan salam kepada kita, maka hendaknya kita menjawab. Menjawab salam yang diberikan saudara kita kepada kita. Yang kedua, wa iyadatul marid, menjenguk orang yang sakit, menjenguk saudaranya yang sakit, termasuk haknya seorang muslim. Wa tibaul janaiz, demikian pula yang ketiga adalah itibaul janaiz, mengikuti jenazah, yang juga disebut dengan takziah. Ketika ada seorang muslim yang meninggal dunia, kita datang kepadanya. Ini itibaul janaiz. Dan demikian pula wa ijabatud da'wah, menjawab undangannya. Menjawab undangan di sini artinya ketika diundang itu mau mendatanginya. Diundang untuk makan, hendaknya mendatanginya. Kemudian wa tasmiyatul 'atish, mendoakan seorang yang bersin. Mendoakan seorang yang bersin. Lima perkara ini termasuk haknya seorang muslim. Di dalam riwayat yang dikeluarkan oleh Imam Muslim disebutkan ini ada enam perkara. Yang masalah salam juga termasuk yang sudah disebutkan. Dan demikian pula ajakan ketika diundang untuk menjawabnya. Dan ditambah yang keenam adalah wa idza istansakaka fansakhlahu, haknya muslim atas muslim yang lainnya. Apabila dia meminta nasihat, maka hendaknya diberikan nasihat kepadanya. Kewajiban seorang muslim atas muslim yang lainnya, yang keenam itu, apabila dia meminta nasihat, maka hendaknya memberikan nasihat kepadanya. Ini enam perkara yang seperti ini juga termasuk di dalam masalah ukhuwah, menjaga persaudaraan di antara kita semua. Masalah yang pertama, misal yang berkaitan masalah salam, ketika kita saling mendoakan, salam itu bentuknya adalah doa. Seorang muslim perhatian satu sama yang lain, berjumpa saling mendoakan. Bukankah yang seperti ini akan menjadikan, menguatkan persaudaraan di antara kita semua? Ketika kalian bertemu dengan saudaranya sesama muslim, assalamualaikum. Mudah-mudahan keselamatan bagi kalian semua. Kita sebagai seorang muslim, saudaranya, mendengar ada yang mengasih doa kepada kita, kita balas. Yang semisalnya waalaikumsalam. Dan mudah-mudahan juga keselamatan bagi kalian semua. Coba, bukankah yang seperti ini, kalau terjadi setiap kita, ini akan menguatkan persaudaraan di antara kita. Bertemu bukan saling mencela, saling menghina, saling tidak mau berhadapan, Nabi bertemu saling memberikan salam. Peraturan Islam yang seperti ini mengokohkan, menguatkan persaudaraan di antara kita semua. Ini hendaknya bagi kita berusaha untuk kita semua lakukan apa yang dibimbingkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula wa iyadatul marid. Iyadatul marid mengunjungi ketika ada saudaranya yang sakit. Mengunjungi apabila saudaranya sakit. Ini juga termasuk untuk menjaga ukhuwah, persaudaraan di antara kita semua, menunjukkan kepedulian seorang muslim atas muslim yang lainnya. Di dalam riwayat yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggambarkan gambaran seorang muslim itu seperti satu tubuh. Persaudaraan seorang muslim dengan muslim yang lain adalah seperti satu tubuh. Apabila satu tubuh ini, tubuh kalian, mungkin tangan kalian ini sakit, semua badan kalian akan merasakan sakit. Kata Rasulullah, bisahari wal kuma, bergadang malang dan juga panas. Padahal cuma tangan yang sakit, tapi badan yang lain juga merasakannya. Itulah gambaran persaudaraan sesama muslim. Persaudaraan sesama muslim juga demikian. Saudara kalian sakit, kalian merasakan sakit pula. Kalian datangi, ziarah, dihibur. Sakit yang seperti ini, sakit yang biasa. Insya Allah tidak lama, mudah-mudahan sakit, mudah-mudahan segera sembuh. La ba'sa tahurun, insya Allah. Didoakan, tidak mengapa sakit yang seperti ini. Segera sembuh insya Allah. Kita datang ke situ menghibur. Diberi ucapan-ucapan yang memberikan kesemangatan kepada saudaranya yang sakit. Ini perhatian saudara kita sesama muslim. Bimbingan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam masalah-masalah ukhuwatul islamiyah, persaudaraan sesama muslim. Luar biasa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam membina, membimbing dan mengarahkan agar seorang muslim satu sama yang lain saling bersaudara. Tapi yang banyak terjadi di antara kaum muslimin dan mudah-mudahan tidak terjadi pada kita semua. Saudaranya muslim sakit, apa ucapannya ketika dikhabarin? Ya biarin, biar segera mati dia. Banyak ucapan seorang muslim seperti ini mendoakan kepada saudaranya sesama muslim. Bagaimana ukhuwah yang seperti ini? Rusak. Tapi kita tidak. Sebagai seorang muslim yang terbimbing dengan Al-Quran dan Sunnah, dikhabarin Masya Allah, langsung datang. Kalau mampu membawakan buah tangan itu apa ya? Mungkin oleh-oleh, mampu bawakan bawa. Kalau tidak mampu, kedatangan kalian itu sesuatu hiburan bagi saudara kalian. Kalian sendiri kalau sakit, mungkin ketika ada suara salam, Masya Allah, mudah-mudahan si fulan rasanya enak, didatangi. Saudaranya rasanya senang, saudaranya datang. Masya Allah. Bimbingan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hak kita semua dan mudah-mudahan dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini kita bersemangat untuk kita semua melakukannya. Ya datul marid yang sudah banyak ditinggalkan oleh kaum muslimin, kita berusaha ketika mendapatkan khabar kita mampu datang. Ziarah, kita datangi saudara kita yang sakit. Wa tibaul janaiz. Yang ketiga juga termasuk itibaul janaiz. Ini juga mengantarkan jenazah. Mengantarkan jenazah. Mungkin kita berpendapat, apa gunanya menjaga persaudaraan terhadap orang yang sudah mati? Dia sudah mati, apa gunanya? Tidak demikian. Orang yang mati ini tentu punya karib kerabat. Ada galanya mungkin dia punya bapak, bapaknya masih hidup. Kalau tidak mungkin punya kakak. Kalau tidak mungkin, mungkin masih banyak kerabat dari orang yang telah mati. Begitu kalian datang, karib kerabatnya Masya Allah. Perhatiannya orang itu. Dari orang-orang yang masih hidup ini akan timbul saling bersaudara. Disebabkan kita menjenguk ataupun kita mengantarkan jenazah tadi. Kalau kita niatkan yang seperti ini ketika kita mendatangi seorang yang meninggal dunia, bukan karena urusan-urusan duniawi, tidak. Karena syariah Allah Ta'ala kita dapat pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita menjaga, kita meniatkan untuk menjaga persaudaraan kita sesama muslim, dapat pahala di sisi Allah Ta'ala. Bahkan pahalanya dijamin oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebesar-besar pahala. Kalian datang kemudian menyolatkan, itu mendapatkan satu qirat pahalanya. Satu qirat itu kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebesar gunung Uhud. Demikian pula ketika kalian mengantarkan ke kuburan sampai dikuburkan, pahalanya dua qirat. Ini bimbingan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun seorang muslim telah meninggal dunia, kita diperlukan untuk perhatian. Kita diperlukan untuk perhatian, bahkan ini merupakan hak kita sebagai seorang muslim. Masya Allah, bimbingan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam hal yang seperti ini. Tapi banyak kaum muslimin di dalam hal yang seperti ini ditinggalkan. Illa marrahimahumullah. Kecuali mereka yang dirahmati oleh Allah Ta'ala. Sehingga ketika ada orang yang meninggal dunia, kalian saksikan yang mengantarkan sedikit sekali. Kecuali kalau mempunyai jabatan yang tinggi, baru banyak orang yang mengantar ke kuburan. Tapi mudah-mudahan kita tidak seperti itu. Siapapun adanya, kalau dia seorang muslim, kita datangi dia, kita mengharap pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ini juga termasuk bimbingan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam menjaga ukhuwah persaudaraan di antara sesama muslim. Kemudian wa tasmiyatul atif. Ijabatud da'wah. Ijabatud da'wah yang keempat. Ijabatud da'wah yaitu mendatangi undangan. Mendatangi undangan. Yang diwajibkan bagi kita semua untuk mendatangi undangan ini adalah undangan walimatul urus. Acara pernikahan. Acara pernikahan yang wajib bagi kita semua untuk mendatanginya. Kalau undangan-undangan yang lain yang bukan acara walimatul urus, kita boleh. Hukumnya mustahab, sunnah untuk kita mendatanginya. Sunnah hukumnya untuk kita mendatanginya selain walimatul urus. Kalau yang walimatul urus yaitu acara pernikahan, itu hukumnya wajib bagi kita semua untuk mendatanginya. Dan ini juga bentuk-bentuk yang seperti ini juga termasuk penjagaan di dalam masalah ukhuwah yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalian bayangkan ketika mungkin ada saudara kita di antara kita mungkin mempunyai kelebihan di dalam masalah rezeki. Diberikan oleh Allah Ta'ala kemudahan dalam masalah rezeki. Kemudian dia manggil beberapa saudaranya, sesama muslim dia panggil untuk kumpul sekedar makan. Sekedar makan. Kalau mungkin bisa ada daging dan seterusnya, pakai daging dan seterusnya. Kalau enggak mungkin mampu yang seperti itu, ya sudah pakai belut rawa, kangkung. Enggak masalah. Dia masalah mengundang saudaranya, ayo kita makan bersama-sama. Dalam makan yang seperti ini, lihat, akan timbul dalam hati setiap kita semua saling perhatian. Timbul ukhuwah di antara kita semua. Padahal cuma makan pakai kangkung. Kangkung yang sudah disayur tentunya ya. Ini walaupun demikian, bimbingan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, akan timbul ukhuwah, timbul persaudaraan di antara kita semua. Hal yang seperti ini, bimbingan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kita perhatikan. Kita perhatikan. Bukan hal yang seperti ini harus bagi kita semua, kita sudah tidak mampu misalnya. Kita tidak mampu, kita memaksakan diri. Walaupun dengan hutang-hutang, kita bagaimana cara supaya kita mengundang saudara kita sesama muslim. Ini takalluf, jangan. Jangan melakukan yang sampai memberatkan diri. Ingin mengundang saudaranya sesama muslim sampai hutang-hutang entah kapan nanti baliknya. Ini memberatkan diri. Kalau punya kelebihan masalah rezeki bisa mengundang, bagus. Ataupun sampai tidak makan juga tidak masalah. Diundang saudaranya, ayo kita minum kopi di tempat saya. Tidak apa-apa. sekedar minum kopi, bukan kopi yang masih utuh-utuhnya seperti itu, bukan, tentunya yang kalian pahami, nggak apa-apa, biasa. Nanti di situ mungkin ngobrol sambil bicarakan apa dan seterusnya. Ini semua mengundang untuk menguatkan ukhuwah persaudaraan di antara kita semua. Ijabatu dakwah. Jadi apabila kalian diundang, jangan malas-malasan. Karena biasanya kalau kita semua yang mengundang, ini enggak menarik dari kalian semua, dalam artian menarik biaya. Kalau mungkin orang-orang kebanyakan di antara mereka semua ketika kalian diundang, sedih. Dapat undangan, itu sedih. Aduh, dapat undangan lagi. Harus berapa? Kalau satu bulan ini mendapat 10 undangan, kalau satu undangan itu 100 ribu, 1 juta. Pusing, mendapat undangan pusing. Tapi kalau kita, ahlu sunnati wal jamaah, dapat undangan senang. Karena si pengundang ini, itu gak mengharapkan dari kalian harus memberi. Gak mengharapkan. Yang diharapkan kalian mau hadir dan mau memakan makanan. Oleh sebab itu ketika kalian diundang, jangan segan-segan. Makanan yang telah suguhkan, makan oleh kalian. Bahkan si pengundang ini biasanya loh ya, kalau makanannya itu dimakan, bahagia rasanya, senang. Masya Allah, tamu saya ini perhatian sama saya sehingga makanan saya mau makan. Senang. Jadi yang seperti ini untuk diperhatikan bagi kita semua untuk menguatkan ukhuwah persaudaraan di antara kita semua. Demikian pula petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kelima adalah wa tasmiyatul atish. Ini sama seperti salam. Ini menguatkan persaudaraan di antara kita semua, saling mendoakan. Ketika seorang yang bersin itu mengucapkan alhamdulillah, kalian doakan kepadanya, mudah-mudahan Allah Ta'ala merahmatimu. Yarhamukallah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala merahmatimu. Masya Allah. Perhatian seorang muslim sama yang lainnya. Ini semua bimbingan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang keenam untuk menguatkan ini. Wa idza stansakha fansakhu. Tidak masalah bagi kalian semua ketemu dengan saudaranya sesama muslim, minta tolong nasihati aku. Tolong beri aku nasihat. Ketika dia datang kepada kita minta nasihat kepada kita, apa yang kita mampu nasihatkan? Kita mampunya, ketika saudara kita meminta nasihat, kita mampunya semangatlah di dalam belajar Al-Quran dan Sunnah. Ini sudah merupakan nasihat. Masa enggak bisa sih mau memberikan nasihat yang seperti ini kepada saudaranya? Aku enggak bisa nasihati kamu. Jangan, cuma nasihat kita semangatlah dalam belajar Al-Quran dan Sunnah. Yang seperti ini nasihat saudara kita sesama muslim yang seperti ini jangan dipahami. Berarti aku ini gak semangat toh. Ya jangan begitu. Kalian sudah datang kepada saudara kalian sesama muslim minta untuk diberi nasihat. Setelah saudara kalian memberikan nasihat yang seperti itu, terima. Jangan kemudian malah seudon, oh kamu ini mengira aku ini gak semangat. Bukan demikian, ini bentuk nasihat. Kalau kita semangat supaya lebih bersemangat lagi. Tidak masalah. Jadi kalau kalian diberi nasihat, terima. Kalau kalian sudah, karena kalian sudah meminta nasihat. Meminta nasihat. Ini bimbingan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada kita semua, untuk kita semua berusaha menguatkan persaudaraan di antara kita semua. Oleh sebab itu semua, jangan sampai cuma masalah-masalah yang kecil. Banyak terjadi di antara kita, banyak terjadi di antara kaum ahli sunnati wal jamaah, kaum salafiyin. Cuma masalah yang sepele dan masalah yang kecil. Masalah merasa ketersinggungan dari ucapan saudara kita sesama muslim, kemudian sudah langsung tidak mau sapa. Anjuran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sekian sangat banyak untuk kita menjaga persaudaraan. Cuma masalah ada seorang ucapannya yang menyinggung. Akhirnya kita putus persaudaraan kita. Jangan. Jangan sampai seperti itu. memungkinkan ucapan saudara kita itu tidak ditujukan kepada kita. Memungkinkan saudara kita di dalam berucap itu tidak sadar. Carilah undur oleh kalian semua apa yang diucapkan oleh saudara kita. Jangan mudah tersinggung. Jangan mudah tersinggung. Jaga. Jaga benar-benar bentuk persaudaraan di antara kita semua yang disyariahkan oleh Allah dan Rasulnya kepada kita semua. Sebagian di antara kita masalah-masalah kecil. Cuma masalah hutang, masalah duit. Tahu duit? Uang. Cuma masalah uang. Kadangkala sudah memutuskan persaudaraan kita. Kita tersinggung luar biasa karena si fulan sudah menjanjikan pada bulan ini dia mau membayar hutang, ternyata dia tidak. Langsung sudah, kalau gitu putus persaudaraan kita. Cuma masalah duit. Langsung putus persaudaraan. Tidak, jangan demikian. Jaga benar-benar persaudaraan di antara kita semua. Jangan sampai masalah kecil kemudian menyebabkan setan masuk kepada kita, akhirnya putus persaudaraan kita. Tidak. Jaga benar-benar. Rasulullah mensyariatkan yang seperti ini. Jangan juga masalah-masalah mungkin dalam musyawarah. Kita terjadi musyawarah, kemudian pendapat kita enggak diambil. Aku sudah benar-benar tak pikirkan matang-matang pendapat saya ini. Masa enggak mau ngambil kalian semua? Akhirnya enggak mau gabung sama kita lagi. Tinggal. Kamu-kamu aku udah. Enggak seperti itu, cuma enggak diterima. Ucapannya tidak diterima, pendapatnya wajar. Jangan sampai kemudian yang seperti ini memutuskan persaudaraan kita semua. Persaudaraan di antara kita dibimbing dengan Al-Quran dan Sunnah, dianjurkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika kalian jaga yang seperti ini, dapat pahala di sisi Allah Taala. Jangan sampai putus, jangan sampai yang seperti ini hilang. Mudah-mudahan beberapa dalil yang telah kita sebutkan ini, mudah-mudahan hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini benar-benar membuka hati kita semua untuk kita benar-benar jaga ukhuwah di antara kita semua, menjaga persaudaraan di antara kita semua. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan hidayahnya kepada kita sehingga kita semua menerima apa yang Allah Subhanahu Wa Taala syariatkan kepada kita semua. Ini yang mampu kita sampaikan, dan harapan kami tidak ada lain adalah mari kita sama-sama untuk mengamalkan apa yang Allah Subhanahu wa taala syariatkan kepada kita semua. Tidak cuma kalian, juga yang ada di hadapan kalian ini juga berhak untuk mengamalkan apa yang ada dari Rasulullah. Kalau seandainya perbuatan ucapan saya secara pribadi tidak menunjukkan menjaga ukhuwah, kalian berhak untuk menegur, kalian berhak untuk memberikan nasihat, kalian berhak untuk mengkritik. Mudah-mudahan Allah Ta'ala senantiasa melunakkan hati kita semua. Wallahualam bisawab. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik.